Yusuf, Saudara Cukimai Yusuf itu. Anda maki Yusuf Cukimai? Mas Cukimai, ya. Cukimai ya, kenapa? Lalu Anda maki saya juga Cukimai? Ya, Cukimai. Dasar Ustadz mulut busuk. Ya, Cukimai, kamu binatang. Kamu mau penggal saya seperti kamu mau penggal Yusuf? Ya, kamu di mana tinggal? Saya mau cari tahu di mana kamu tinggal. Eh? Mau, ya. Mau bunuh saya? Sumbah serabah, mulut berdebah, jalanmu tak pernah lurus dan terarah, di atas kubangan air yang penuh dengan duda. Sumbah serabah, mulut berdebah. Stop the shit, for taking my back. Yo, it's real sack, the truth makes you mad and better to fight. Sumbah serabah, mulut berdebah, jalanmu tak pernah lurus dan terarah, di atas kubangan air yang penuh dengan muda. Sumpah serabah, mulut berdebah. Stop the shit for taking my back. Yo, it's real sack, the truth makes you mad and better to fuck. Assalamualaikum. Ini Pak Ustadz Yahya. Iya saya. Nah, ini Pak Ustadz, ini saya temannya Pak Yusuf Al Islami. Gimana? Gimana Pak? Saya temannya Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf Al Islami. Kenapa Pak? Itu kan mau konfirmasi Pak. Itu katanya dia tuh kan katanya Pak Yahya tuh maki-maki dia ya. Apa? Katanya Pak Yahya tuh maki-maki dia, anjing babi ya. Apa yang bilang begitu? Itu dari Pak Yusuf. Pak Yusuf kan beritahu bahwa Pak Yahya tuh maki-maki dia. Bapak ini siapa? Saya ini temannya Pak Yusuf. Siapa yang bilang begitu? Ada buktinya dia bilang begitu? Katanya Pak Yahya minta ya, Ada buktinya nggak dia bilang begitu? Ya tapi kan makanya kami mau konfirmasi itu betul apa tidak Pak? Bagaimana Pak? Dia itu Bapak ini siapa? Saya kan tanya. Saya ini temannya. Temannya? Ente kalau temannya, dia harus tahu pertama-tama dia itu mau kerjasama dengan saya bikin buku. Saya bilang kalau mau bikin buku, bikin konsultasi dengan ISPM, dengan Tuhan, dengan saya. Tuh, dia itu mau kerjasama saya dengan pendeta-pendeta yang masih aktif. Anda harus tahu itu. Loh, tapi kan katanya kan Pak Yahya yang minta dipertemukan dengan Pendeta Esra. Nah, tapi kalau begitu kan kenapa Pak mesti maki-maki dia? Kenapa maki-maki? Siapa yang maki-maki dia? Anda siapa ini? Loh, kan Anda yang maki-maki dia anjing babi dan sebagainya. Kenapa dengan kamu? Kenapa dengan kamu? Kamu kan dia. Loh. Loh, kan kita kan masa teman, masa Anda maki dia. Anda ustaz kok maki-maki pakai anjing babi segala? Kamu dibikin blog sama Yusuf itu. Mana sih Yusuf itu? Kalau Anda mau ketemu... Kamu kepentingannya apa kamu dengan Yusuf? Kepentingannya apa kamu dengan Yusuf? Loh, saya kan temannya, tentu ada kepentingan. Saya ustaz ini, jangan kau macam-macam, Leo, Anda ustaz kok pakai maki-maki? Saya ustaz, saya tidak maki-maki dia. Saya cuma bilang, kamu bangsa kamu. Kamu kenapa kamu adu-adu saya dengan pendeta? Apa urusannya? Apa kesibukanmu? Loh, Anda yang suruh supaya diadu. Kamu mau ini urusan saya selesai? Loh, ini kan saya kan bertanya pada Anda, kenapa? Saya tidak ada. Anda berkuar-kuar katanya mau debat lawan Pendeta Esra, bagi Anda suruh Yusuf urus. Sekarang kamu dengar saya mau bicara, kamu dengar saya bicara. Pertama-tama dia SNS saya. Dia bilang ada pendeta yang menghina-hina saya. Ya. Pertama-tama saya belum tahu itu Pendeta Esra, kamu dengar? Ya. Kedua, dia bilang begitu, saya bilang pendeta mana itu yang hina, pendeta ini. Dari awal dia mau kerja sama bikin buku. Saya bilang mualaf jangan manja. Saya juga mualaf. Hah? Ya, terus? Jangan manja, mualaf itu jangan minta-minta. Terus? Lalu dia bilang ada pendeta yang menghina-hina. Saya bilang pendeta mana? Kalau pendeta menghina, suruh cari dia, suruh depan. Kalau dia menghina, Nah itu kan setelah... Jadi dia sendiri yang lebih terpancing. Anda jangan terpancing, jangan diprovokasi Anda. Nah setelah itu kan Yusuf itu mencari pendeta Esra itu untuk debat lawan Anda. Nah lalu mana dia? Mana, nah, mana pendeta Esranya bersedia. Kapan? Kapan dibat? Kapan dibat? Kapan telepon? Sekarang telepon kompor, kompor Jumari. Kita dapat dibat, kapan? Loh justru karena itulah Pak Yusuf itu mau mengatur acara debat Anda lawan Pak Esra. Kenapa Anda? Ya, kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Oke nanti kita atur. Kapan? Di mana? Di Lampung. Tahu apa? Tahu apa? Nanti kita kontak Pak. Tanggal berapa? Nanti kita kontak. Yang penting Pak setuju. Saya siap, saya 24 jam. Oke, tapi jangan pakai maki-maki. Cuki maling. Cuki maling kamu. Loh, kenapa Anda maki? Maki dia. Sekarang kenapa Anda maki? Cuki maling kamu. Saya tidak pernah maki. Anda pasti tolong saya. Anda pasti sama pulang ini dari Pontianak. Loh, tadi Anda bilang cuki maling itu kenapa Anda maki? Dia tidak sama jengkel. Kamu bisa keluar saya. Oh, jadi kalau Ustadz jengkel boleh maki? Dia Ustadz bukan yang riset manusia. Oh, jadi Ustadz boleh maki cuki maling? Saya curiga kalian ini. Saya curiga. Kenapa kalian terlalu cemot dengan saya? Loh, tunggu dulu. Kenapa? Memangnya Ustadz boleh maki? Kasih tahu Yusuf itu. Kasih tahu Ustadz. Anda belum jawab pertanyaan saya. Memangnya Ustadz boleh maki-maki cuki mai? Itu kebiasaan saya. Oh, jadi kebiasaan Ustadz maki-maki begitu? Tidak ada. Hanya saya yang begitu. Hanya saya. Wah, berarti Anda Ustadz tidak beres ini? Berarti Anda ini mungkin dari waktu masih pendeta tuh sudah suka maki-maki jadi ustadz kebawaan. Itu kebiasaan saya orang Manado. Oh. Semua orang punya kebiasaan. Oh, jadi biarpun kalau ustadz kalau orang Manado biar jadi ustadz tetap maki-maki begitu ya. Kenapa Anda tidak berani maki anjing babi sama saya? Tapi sama tunggu, kenapa pada Yusuf Anda boleh maki-maki? Padahal dia omong baik-baik pada Anda. Kamu diadu oleh Yusuf. Loh, ini makanya saya tanya kepada Anda. Kamu diadu oleh Yusuf dengan saya. Saya tanya kepada Anda, ini kok Anda maki saya cuki mai? Tidak ada saya maki-maki Yusuf, kan sudah bilang, tapi Anda desak terus saya. Nah, saya melihat sekarang, saya mau coba Anda ini memang betul-betul memang tukang maki atau tidak, karena Yusuf mengatakan Anda maki, sekarang Anda maki saya. Kalau Anda maki saya ini... Yusuf itu mau mendekat sama saya. Dia mau suruh bikin buku sendiri. Iya, tapi kan tidak... Kenapa kamu? Tidak layak Anda pakai acara maki-maki, itu yang kami tidak terima. Kalau urusan kan Ustaz kan omong baik-baik saja, Anda usah pakai maki-maki. Iya, Anda dari awal keras. Nah, kalau Anda Ustaz tuh, Anda kalau umat mendekati Anda tuh tidak boleh ditanggapi dengan makian. Iya, Anda dari awal keras, Anda seperti mengancam. Saya ancam apa? Anda buka dengan kasar. Loh, saya buka assalamualaikum. Iya, saya jawab waalaikumsalam, tapi Anda langsung talk to the point. Kamu tak kasih maki Yusuf. Loh, kalau ngomong to the point, ngapain puter-puter? Kamu ini ada... Dengar, Rey. Anda dengar baik-baik ya. Nanti. Yusuf itu nanti menceritakan bahwa Anda tuh maki-maki dia. Saya ini kepengen tes. Memang saya tidak percaya ada Ustadz mulut sekotor itu. Makanya saya telpon Anda. Nanti. Ternyata justru Anda telpon itu maki-maki. Jangan cerita. Pokoknya bikin terlibat. Saya datang. Kalau Anda tidak datang bagaimana? Kalau kamu tidak datang bagaimana? Jangan sampai kamu pengecut lawan Pendeta Esra. Saya datang. Kalau ada yang hubungi Anda, jangan pakai acara maki-maki ya. Saya datang, saya pengecut. Kamu yang pengecut. Jangan pakai acara maki-maki. Tidak ada maki-maki, tidak usah kamu bicara begitu. Kamu maki-maki Yusuf, tadi kamu maki saya lagi, jangan sampai dalam debat kamu maki-maki. Saya tidak maki kamu, maki Yusuf, tidak ada urusan dari kamu. Saya tidak saja cek sama Yusuf, saya tidak cuki mai Yusuf itu. Anda maki Yusuf cuki mai? Lalu Anda maki saya juga cuki mai? Dasar Ustaz mulut busuk. Kamu mau penggal saya seperti kamu mau penggal Yusuf? Kamu di mana tinggal? Saya mau cari tahu di mana kamu tinggal. Mau bunuh saya? serapah, mulut berdebah. Jalanmu tak pernah lurus dan terarah, di atas kubangan air yang penuh dengan buda. Sumpah serapah, mulut berdebah. Stop the shit, for taking my back. Yo, it's really sucked, it makes you mad and better to fun. Sumpah serapah, mulut berdebah. Jalanmu tak pernah lurus dan terarah, di atas kubangan air yang penuh dengan buda. Sumpah serapah, mulut berdebah. Stop the shit for taking my back. Yo, it's really sad, it makes you mad and better to fuck. Loh, bukan debat antara Anda dan Yusuf, Anda dan Pendeta Esra. Berani tidak? Astagfirullahaladzim, saya sudah bilang debat kapan? Kapan dimulai? Kapan? Oke, kami akan hubungi Anda, kasih tahu tanggal ya. Astagfirullahaladzim, nggak usah, saya tidak datang. Saya tidak datang, kapan dimulai? Iya, nanti kami kasih tahu, kami akan rapat untuk menentukan tanggal dan kapan juga... Kapan dimulai? Kapan? Ya, secepatnya. Astagfirullahaladzim, saya telepon AKBP Abdar, Kapolres dan Putimu, saya telepon dia. Ya, secepatnya. Oke, boleh. Iya, saya telepon sekarang. Ini saya lagi telepon atau lebih abrol. Tapi jangan lari ya. Saya mau lari. Ya, soalnya kelihatannya Anda memang pengecut. Ini kasihan kamu itu. Dipotong sama Yusuf kamu itu. Dipotong bodoh sama Yusuf kamu itu. Astaga, kasihan kamu itu ya. Ya, saya juga kasihan Anda. Ustadz mulut mulutnya kotor sekali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tadi aku Ustadz Rasul di Tau. Oh. Jadi sekarang anda akui atau tidak bahwa anda maki dia? Kamu dan Yusuf itu yang tidak akui saya. Kamu tak ratusan juta umat dukung saya. Ya, memang karena mereka tidak tahu kebobrokan anda. Tahu kebobrokan saya. Mereka tahu saya orangnya keras, tahu. Tahu keras tapi mereka bukan maki. Ya, soal keras itu beda dengan maki-maki. Mereka hanya tahu anda keras tapi tidak tahu anda mulut kotor. Apa? Mereka tahu anda keras tapi tidak tahu anda mulut kotor. Oh iya ya. Anjing babi cuki mayat bisa keluar dari mulut Anda tuh bagaimana sebenarnya? Ustaz. Ustaz macam apa Anda tuh ya? Yang penting kami undang Anda datang. Dengar, katanya Anda mau penggal kepala Yusuf, tapi kenapa waktu acara istikosah kamu tidak datang? Astagfirullahaladzim, boleh meminta uang kamu? Meminta uang? Hah? Yusuf itu mualaf sampai dimohon Anda itu yang membodohi orang ya. Orang semua pikir kamu ustadz yang hebat, tahu-tahu Anda mulutnya kotor penuh anjing babi kebun binatang ada di mulut Anda. Kamu jadi setan dari rumah. Ya, kamu juga setan. Ya, ustadz apa yang maki-maki cuki mai? Hah? Ustadz apa yang maki-maki cuki mai? Memangnya ustadz kalau dari Manado boleh maki? Coba. Eh. Di Al-Quran mana kalau mengizinkan Ustaz maki-maki seperti itu? Eh? Nah, itu kalau dibikin bodoh sama Yusuf. Hah? Kamu yang bodoh, kamu yang bodoh. Sudah pengecut, bodoh lagi. Sudah pengecut, bodoh, mulut kotor lagi. Kasihan kamu ini. Kamu dibikin bodoh sama Yusuf, eh? Kamu yang bodoh. Kalau pengecut, tidak usah pakai maki-maki. Kamu yang menyuruh Yusuf menjembatani untuk debat dengan Pendeta Esra. Setelah dia kontak kamu malah maki-maki dia. Kamu tidak tahu cerita. Yusuf itu sering ganggu saya. Menerus sama saya mau bikin buku. Saya bilang mau bikin buku sana. Kamu dipakai Yusuf untuk saya. Tunggu. Kalau begitu apa hubungannya Yusuf bikin buku dengan maki-maki dia? Coba kasih tahu. Dia adu saya dengan Pendeta Esra. Saya tidak tahu cuma Pendeta Esra. Dia yang adu. Nah kalau dia adu kenapa harus pakai maki? Dia itu begini, dia bukannya mau adu Anda, dia karena melihat video Pendeta Esra yang menyerang Anda. Nah dia ingin klarifikasi. Dia ingin klarifikasi supaya mau tahu yang mana yang betul, apakah Pendeta Esra atau Anda. Itu tujuan dia. Saya mau tanya. Buku saya itu kan di dalamnya itu ada fakta semua. Lalu setelah itu dia bilang apa? Ustaz kapan saya cerita surat ini? Terus? Itu sama saya, Ustaz kapan saya surat ini? Janganlah kalau bikin buku, tidak perlu kompromi dengan saya dengan ISBN, supaya resmi. Begitu. Iya. Kalau udah pancing tuh, SMS tuh, saya dalam keadaan tersebut, saya dengar semua. perempuan dengannya. Siapapun kalau dia ganggu begitu marah. Makanya Anda maki dia? Saya tidak maki sama dia. Kenapa? Saya tidak maki sama kamu, Yusuf. Ya, makanya karena Anda tidak terima seperti itu, Anda maki dia? Kalau di tempat anjing itu tidak ada. Kalau saya bilang bagi anjing, mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya kalau saya bilang dia bagi anjing? Mana buktinya? Mana saya dibuktikan? Nah, sekarang kita tidak mau membuktikan. Saya tanya jujur pada Anda sebagai seorang ustadz. Sebagai seorang ustadz ini bagaimana? Anda betul maki dia? Yang bilang bagi anjing itu siapa? Mana buktinya? Nah, sekarang gini ya. Sekarang kalau dia tidak punya bukti, makanya saya sekarang telpon Anda ini mau cari tahu Anda tuh tukang maki atau tidak. Ternyata Anda maki saya cuki main. Tidak ada saya bilang begitu. Tidak ada. Terus tadi sekarang saya tanya Anda tadi. Anda tadi maki saya cuki main atau tidak? Kamu jangan bilang sama saya begini. Kamu jangan bilang sama saya begini. Tadi Anda maki saya cuki main atau tidak? Nah, tadi Anda maki saya. Tadi Anda maki saya cuki main atau tidak? Nah, saya kan tanya, tadi Anda maki saya cuki main atau tidak? Saya kasih panitia maki. Jangan tertutup, ya. Jangan tertutup. Oke. Saya batalkan telepon saya. Oke, boleh. Boleh. Saya batalkan telepon saya ke Lombok. Boleh. Mau pulang ke Serang kamu. Boleh. Tapi sekarang tadi Anda maki saya cuki main atau tidak? Tidak ada. Saya tidak belajar sama Yusuf. Saya bilang cuki main Yusuf itu. Anda maki Yusuf cuki main? Cuki main ya. Kenapa? Lalu Anda maki saya juga cuki main? Dasar ustadz mulut busuk. Kamu mau penggal saya seperti kamu mau penggal Yusuf? Kamu di mana tinggal? Saya mau cari tahu di mana kamu tinggal. Mau bunuh saya? Siapa yang mau bunuh kamu? Saya tidak tahu di mana kamu tinggal. Kamu pasti terus saya anjing. Tunggu dulu. Kamu mau cari tahu alamat saya untuk apa? Halo?